Maka materi hari ini kita akan cuba bahas tentang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ya. Quran surah ke-59 Al-Hasyr di ujung ayat ke-7. Ya. Kita ambil kaidah umum dulu sebentar. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ini kaidah umum ya, kaidah dasar sekali. Kata Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Maka segala yang dibawa oleh Rasul, dituntun oleh beliau, itu yang cepat kita ambil. Khudh itu ambil dengan segera. Khudh min amwalihim shadaqah. Quran surah 9 ayat 103. Kalau zakat sudah harus dikeluarkan, maka cepat ambil. Kalau orangnya tidak ingat untuk mengeluarkan, yang ingat berikan tahu. Kasih kabar, itu harus segera disampaikan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Segala yang dituntun oleh Nabi, dicontohkan, ya, diberikan tuntunannya pada kita, cepat ambil itu. Dalam konteks Ramadan, maka apa yang Nabi kerjakan saat Ramadan itu? Malamnya beliau kerjakan apa? Siangnya beliau lakukan apa? Kita inventarisir semuanya itu, keluarkan oleh kita, dan coba kita teladani dalam kehidupan Ramadan kita. Nah, dari ayat ini, kita coba akan keluarkan kira-kira amalan-amalan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai malamnya menuju fajarnya sampai dengan siangnya. Dan itu yang coba kita maksimalkan, ya. Di rumus gampangnya, yang Nabi kerjakan itu kita lakukan. Yang Nabi enggak kerjakan kita enggak usah ambil, ya. Mas, Nabi saja tidak mengerjakan, masa kita mau kerjakan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba fokuskan ya materi kita, mudah-mudahan bisa maksimal dan semoga Allah berikan kemudahan pada apa yang kita bahas. Saya mohon izin untuk menulis, mudah-mudahan bisa terlihat. Anda yang belum nampak jelas bisa maju saja ke depan ya, supaya bisa mendapatkan kejelasan lebih. Mudah-mudahan bisa efektif ya, karena kami akan berhenti di 2:30 ya. Jadi kalian harus berangkat, jadi 2:30 nanti kita berhenti. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya berhenti jam 2, Anda bisa tuliskan dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan coba dulu membuat peta ibadah di bulan Ramadan. Ya, dari sini nanti kajian kita akan mencoba dimulai. Ya. Bismillah. Peta ibadah Ramadan. Jadi kita mencoba untuk petakan dulu ya, kira-kira ibadah apa saja yang dikerjakan oleh Nabi, ya, di waktu kapan, dan bagaimana cara kita memaksimalkannya. Baik. Secara umum, amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu dibagi pada 3 bagian. Dibagi pada 3 bagian waktu utama. Satu, ada ibadah yang dikerjakan di waktu malam-malam Ramadan. Ibadah malam. Nanti Anda cek ya, kira-kira 4 malam ke belakang ini sudah maksimal belum? Jangan-jangan Anda diberikan kesempatan malam ini karena masih ada yang kurang kemarin. Ibadah malam. Dalam bahasa Arab disebut dengan lail, al-lail. Insyaallah. Anda pernah dengar Lailatul Qadar, ya, malam al-Qadar. Jadi kalau sudah pakai lailah, enggak usah pakai malam lagi, ya. Ada yang memohon, ya Allah anugerahkan kepada hamba malam Lailatul Qadar. Itu kelebihan, ya. Jadi kalau sudah pakai lailah, malamnya hilang, ya. Kita ketemuan di Masjid Al-Istiqamah ba'da, setelah ba'da asar, ya. Nah, itu ba'da bahasa Indonesia setelah. Jadi kalau sudah pakai setelah, jangan pakai ba'da lagi, ya. Jadi kalau ada lail, laila, laila itu malam, ya. Ibu Laila, ibu malam-malam tuh, ada nama itu. Baik, dua. Bismillah, ada ibadah sahar. Sahar. Hati-hati, ini jarang diketahui. Jarang diketahui tapi pahalanya luar biasa melimpah, insyaallah. As-sahar. Oke. Sahar itu singkatnya adalah waktu singkat menjelang fajar, kisaran 20 menit sampai 30 menit menjelang fajar. 20 sampai 30 menit menjelang fajar. Ya. Ada ibadah khusus dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kita belum lakukan ya, 4 hari ke belakang. Saya agak lambatkan, ibadah malam waktunya dimulai ba'da isya. Setelah isya, ba'da isya sampai menjelang sahar di waktu yang kedua. Jadi begitu masuk waktu sahar ini selesai, pindah ke amalan selanjutnya. Nanti kita lihat spesifikasi amalannya. Dan yang ketiga, ada disebut dengan ibadatun nahar, ibadah siang. Bismillah. Ibadah siang. Baik. Ibadatun nahar. Waktunya terbentang dari mulai fajar sampai dengan maghrib menjelang isya. Baik, saya rumuskan lagi ya. Ada ibadah yang berlaku di malam hari, waktunya dari ba'da isya sampai dengan sahar. Ada ibadah yang dilakukan di waktu sahar, hati-hati, bukan sahur tapi sahar ya, kita lihat, dari 20 menit sampai 30 menit menjelang fajar. Dan ibadah yang berlangsung di waktu siang dari fajar sampai maghrib. Sekarang kita ada di fase yang ketiga. Nanti kita lihat kira-kira sudah maksimal atau belum. Bismillah, kita agak cepat. Ibadah malam atau ibadatul lail, setidaknya ada tiga ibadah. Saya ulang, ada tiga ibadah yang dimaksimalkan oleh Nabi SAW dari awal Ramadan sampai akhirnya. Dari awal Ramadan sampai akhirnya. Tidak pernah beliau tinggalkan. Ya, tidak pernah beliau tinggalkan. Ya. Satu, ada yang wujudnya berupa salat. Mudah-mudahan terlihat salat. Nanti kita lihat ya, nanti kita turunkan. Yang kedua, ada yang berupa interaksi dengan Al-Quran ya. Interaksi dengan Al-Quran, Anda bisa baca, bisa mengkaji, bisa menghafal ya. Nah, yang ketiga adalah memperbanyak zikir, khususnya permohonan dari doa dan istighfar dan ampunan. Ini tiga ibadah yang dimaksimalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan, khususnya ini ya. Ada salat yang nanti kita akan kenal dengan tarawih itu ya. Kemudian ada interaksi dengan Al-Qur'an, bahkan tiap malam Nabi membacakan di hadapan Jibril. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Semua ibadah ini ya, khususnya dimulai ba'da isya. Ya. Jadi kalau nanti Anda menunaikan salat dimaksudkan ini, ya tarawih dalam bahasan kita nanti, maka tidak boleh dilakukan sebelum Anda menunaikan isya dulu. Ya. Jadi kalau Anda terlambat datang ke masjid misal ya, ingin beribadah tarawih ini, imam terlihat sudah menunaikan salat tarawihnya sementara Anda belum salat isya, maka Anda harus isya dulu baru menunaikan qiyamnya. Mari kita rinci tiga ibadah ini. Seperti apa Nabi menunjukkannya? Apa keistimewaannya? Yang apa kira-kira yang bisa kita raih dari ibadah ini? Hati-hati ya. Saya sarankan dan tekankan sekali lagi, hati-hati betul dalam menunaikannya karena pahalanya begitu melimpah. Kalau Anda tidak tunaikan saat ini atau tidak maksimalkan, maka Anda mesti menunggu lagi tahun depan. Dan maaf beritanya, tahun depan belum tentu kita hidup. Jadi kalau Anda kehilangan sekarang belum tentu dapat ya, yang akan datang. Baik, bismillah, kita mulai dari yang pertama. Saya mohon izin, boleh saya hapus dulu yang ini? Ya, supaya mudah untuk menulis ya. Baik, kita mulai yang pertama, ibadah salat. Salat. Di masyarakat dikenal dengan istilah tarawih. Ya. Kita keluarkan dulu hadis-hadisnya ya. Kita bertanya pada Nabi, seperti apa gambarannya, nanti baru kemudian kita jabarkan lebih dalam lagi. Ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, kita akan perhatikan bahwa istilah tarawih itu hampir tidak ditemukan dalam hadis. Ya. Jangankan hadis sahih, hadis palsu pun Anda nggak akan dapati. Ya. Tapi bukan berarti salah ya, nanti kita akan lihat di akhir. Ya, apa maksudnya? Ya. Ternyata Nabi menyebutnya dengan qiyam. Qiyam. Ya. Beliau sampaikan, qiyam, ini bahasa beliau. Ya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan di malam itu, benar dia tunaikan karena Allah, dia berburu pahala dengan bermuhasabah, maka Allah akan berikan kepadanya, perhatikan, kalau benar sholatnya, akan diampuni seluruh dosanya yang pernah dia kerjakan sampai malam itu. Ya. Ya, Anda bisa temukan itu di Al-Bukhari, nomor hadis ke-37, kitab Siyam. Ya. Atau kadang kalau Anda punya kitab cetakan berbeda, atau syarah Fathul Bari-nya, misalnya, salah satu contohnya itu bisa berbeda ya nomornya kalau Anda menggunakan syarah ya. Misal ada terbitan Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kalau terbitan Darul Hadith ya, cetakan Darul Hadith ya. Itu ada di jilid yang keempat halaman 291, kitab salat tarawih, kitab pembahasan nomor ke-31. Ya. Nomor hadisnya 2008 sampai 2009. Posisinya sebelah kiri paling atas ya. Ini yang terbitan Darul Hadis cetakan tahun 2002. Ya. Ukuran 17 x 26 cm. Baik. Nah, dari segi waktu pelan-pelan kita bahas dulu waktu penunaiannya ya, istilah salatnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qiyam. Lihat apa pentingnya istilah qiyam ini. Di dalam Quran kata qiyam itu dibagi pada dua bagian. Pertama, ada yang disebut dengan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail yaitu salat yang ditunaikan waktunya ba'da isya dengan sunnah rawatibnya tanpa didahului dengan tidur dulu. Jadi kalau Anda misalnya bangun di malam hari ingin menunaikan salat setelah isya tanpa didahului dengan tidur ya, apatah langsung setelah isya atau malamnya misalnya ya, Anda pulang dari dinas atau ibu pulang dari satu tempat ya, belum sempat tidur kemudian salat, itu salatnya disebut dengan qiyamul lail. Dalilnya ada di Quran surah 73 ayat 1-20 Al-Muzammil. Sebut dengan qiyamul lail. Hati-hati ya, seringkali ada di satu instansi tertentu, lembaga atau bahkan sekolah mengadakan acara mabit, malam bimbingan iman dan takwa, salah satu paketnya qiyamul lail, tapi pada tidur dulu. Nah, itu secara fikih kurang tepat. Ya. Kalau qiyamul lail enggak tidur. Kalau tidur dulu kemudian malamnya bangun itu disebut dengan tahajud istilah Qurannya. Tahajud. Ini yang kedua. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 sampai 81 ya. Wa minal laili fatahajjad bihi tahajjud. Baik. Fokus. Kalau Nabi menyebutkan salat di malam Ramadan ini dengan istilah qiyamul lail fi Ramadan, maka Anda harus menunaikannya langsung setelah isya, tidak boleh didahului dengan tidur. Tapi kalau Nabi sebutkan tahajjud fi Ramadan, itu artinya kita harus tunaikan setelah tidur dulu baru malamnya bangun. Tapi ketika Nabi menyebutkan dengan nama umumnya qiyam mencakup dua hal ini yang di luar Ramadan, ya, maka itu dari sisi waktu ada kemudahan bagi kita untuk menunaikannya. Di antum ingin kerjakan setelah isya, setelah isya langsung sholat tuh boleh, silakan, gak ada masalah. Tapi kalau sekiranya ada keinginan untuk istirahat dulu, malamnya bangun, atau ada sementara yang mendapatkan kemacetan pulang telat dari kantor, ingin istirahat dulu malamnya baru sholat, sah, ingin ditunaikan di malam harinya. Waktunya membentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar di sahar. Jelas di sini? Jadi itu yang pertama, kenapa disebut dengan qiyam untuk menunjukkan dari fleksibilitas penunaiannya, kemudahan waktunya. Baik, saya agak pelankan sedikit. Ya Rasulullah, kami sudah tahu insya Allah waktu penunaiannya, salatnya disebut dengan qiyam. Sekarang bagaimana cara kami menunaikannya? Cara kami menunaikannya. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan cara penunaian qiyam ini, maka ada dua topik bahasan yang harus kita ketahui dengan dalam. Satu, segi jumlah rakaatnya. Berapa rakaat kita tunaikan? Pelan-pelan. Saya izin hapus ini ya. Bismillah. Bahasan pertama dari sisi rakaatnya. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menunaikannya? Pertama, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, kira-kira berapa rakaat? Ah, jangan dikira-kira, kita tanya pada Nabi ya. Kalau dikira-kira nanti gak nyampe, ditanyakan pada Nabi, berapa beliau kasih keterangan, itu yang coba kita pilih dan kita lakukan. Baik ya? Baik, bahasan pertama tentang rakaat ini, saya turunkan dulu dalilnya, dari situ baru kita coba pahami setiap keterangan-keterangannya. Ya. Satu, kaidah umumnya ada di hadis Muslim, nomor hadis 749, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ingin menunaikan qiyam, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, baik. Mari fokus. Keterangan pertama, hadis Muslim nomor hadis 749 dari Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalatul laili." Ya, salat malam itu qiyam. Masna masna

saat salat di belakang Nabi SAW, maka Masya Allah, ya. Lihat komentar Abdullah bin Mas'ud, ya. Tapi sebelumnya saya ingin berikan gambaran dulu, ya. Ini sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk di antara kalangan sahabat yang paling indah bacaan Qur'annya, paling bagus. Bahkan pernah satu ketika beliau membacakan Qur'an, itu pohon-pohon bergerak, bu, ya. Angin kemudian bertiup, kan. Beliau kemudian diam, tenang lagi situasi, dibacakan bergerak lagi. Ketika disampaikan pada Rasulullah SAW, lihat komentar Nabi. Kata Nabi, ketika engkau bacakan itu, malaikat turun berebut untuk mendengarkan bacaan. Saking indahnya. Tapi ketika beliau sholat di belakang Nabi, perhatikan komentarnya. Kata beliau, tidak pernah saya mendengar satu bacaan seindah bacaan. Jadi kalau dibacakan, Masya Allah, ada ketenangan dalam jiwa. Dibacakan tentang surga, seakan-akan segera ingin masuk ke dalamnya. Dibacakan tentang neraka, bergetar, kita khawatir. Ya, walaupun sekedar diperingati, ini, itu bacaan Nabi. Dan rakaatnya tenang, gerakan-gerakannya. Kadang setelah salam beliau diam dulu, duduk sejenak istirahat sambil berdoa kepada Allah. Pelan-pelan. Kalau Anda melakukan satu aktivitas tertentu, kemudian berdampak pada ketenangan jiwa, ada kenyamanan dalam roh, itu dalam bahasa Arab disebut dengan tarwiha. Tarwiha. Dari kata rahatun, ya, raha. Ya. Asalnya dari kata roh. Sudah jadi bahasa Indonesia, raha, rehat, ya, rehat, ya. Beda dengan istirahat. Rehat beda dengan istirahat. Kalau rehat itu waktunya sebentar, ya. 10 menit, 15 menit itu rehat. Kalau ditambah dengan ista, ya, dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ditambah hurufnya bertambah maknanya. Kalau istirahat agak panjang. Ya, 30 menit, 1 jam itu istirahat. Ya. Tapi kenapa disebut dengan rehat dan istirahat? Karena saat Anda melakukan itu, ya, tujuan utamanya untuk memberikan kelapangan pada roh. Supaya jiwa tenang, pikiran lapang, deh. Makanya ada orang kan yang tiduran sampai 2 jam, sampai bisa berkata begini, aduh saya nggak bisa istirahat. Padahal dia tidur, kan? Ya karena jiwanya belum lapang, pikiran masih belum tenang. Nah kalau Anda melakukan aktivitas, ya, ya aktivitas dilakukan, keruh ada kelapangan ke jiwa menjadi tenang, itu tarwiha. Kalau dijamakkan, misal Anda lakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, maka dijamakkan dari tarwihah menjadi tarawih. Tarawih. Tulis. Jadi, tarawih itu bukan nama sholatnya. Tarawih itu nama sifat sholatnya. Saya ulang, sifat sholatnya. Di seakan-akan, kenapa kemudian dipopulerkan istilah tarawih ingin memberikan pesan kepada kita, mohon maaf, kalau Anda ingin tunaikan sholat ini, ingin meniru seperti apa Nabi melakukannya, maka tunaikan dengan tarawih. Yang tenang, kan? Bacaannya yang baik. Di Anda kalau berkata, yuk kita tarawih, artinya Anda mau mencari imam yang baik. Yang bacaannya baik, yang tenang, yang rakaatnya tidak terlampau terburu-buru. Ya. Di, saya agak kurang memahami, ya. Kalau misalnya, maaf ya, ada orang menunaikan tarawih yang 11 rakaat saja hampir 1 jam. Masa yang 23 cuma 15 menit? Ada yang 10 menit, ya. Saya baru terima berita di satu tempat di Indonesia ada yang 10 menit tuh. Ya, tahun lalu rekor 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu bukan tarawih namanya. Bukan tarawih, ya. Hati-hati, ya. Baik. Kamis lalu sebelum Ramadan saya mengajar, ada seorang ibu mengatakan, bahkan di tempat saya ustaz katanya imamnya sampai enggak nafas Al-Fatihahnya. Saya bilang bisa hidup tuh sampai enggak nafas, ya. Masya Allah, dia saking cepatnya gitu, ya. Itu bukan tarawih, bukan tarawih. Ya. Coba perbaiki, ya. Jangan ya ada di antara kita dalam 4 malam kebelakang yang mengalami situasi ini, maka diberikan kesempatan oleh Allah malam ini dan selanjutnya insya Allah untuk memperbaiki. 2. Kita lanjutkan keterangannya. Saking nikmatnya bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, jangan tanya panjangnya. Ternyata dalam kenikmatan itu, ketika dirasa-rasa rakaat pertama saja, ini rakaat pertamanya itu sudah sampai 100 ayat. Nabi SAW, rakaat pertamanya. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya duga akan ruku'. Ternyata nyambung ke Ali Imran. Insya Allah. Al-Baqarah 286 ayat. Ya. Ali Imran 200 ayat. Saya duga akan ruku'. Ternyata nyambung lagi ke An-Nisa. Sampai ayat 176. Ya, 5 juz 4 halaman. Makanya Aisyah radhiyallahu anha wajar mengatakan, gak usah ditanya deh panjang dan bagusnya. Kan, ya. Satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, orang paling takwa, tingkat surga paling tinggi, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Ya. Besoknya kata Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani, kami tidak ikutan lagi. Ya. Bukan karena capeknya, bukan. Itu mereka sudah terbiasa. Ya. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, saya seringkali menduga, ini Nabi kapan rukunya? Ini untuk memberikan jeda supaya beliau bisa praktekkan lagi. Tapi karena saya sering menduga itu, saya merasa saya kurang khusyuk nih, bukan nabinya. Ya. Jadi kemudian sifat-sifat dari suatunya yang kita keluarkan. Ya. Kalau sahabat biasa, Pak, Bu, ya. Anda misalnya bisa buka kitabnya Imam An-Nawawi, ya, yang mengarang Al-Arba'in itu, 42 hadis, ya, Riyadus Salihin 1896 hadis, itu sebelum menulis kitab-kitab ini, termasuk Al-Majmu', itu menulis dulu kitab At-Tibyan. Ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya sarankan Anda punya ini, ya. Itu salah satu kitab yang bagus, menerangkan bagaimana cara ta'lim yang baik, ya. Termasuk ibu, kalau anaknya ingin cepat, ya, sampai ilmunya, cepat paham, mendapat keberkahan dalam belajar, ibu cari buku ini, ya. Terutama juga yang kedua itu petunjuk menghafal Quran dengan baik dan berkah. Ya. Kalau bahasa Arabnya itu ada terbitan Darun Nafais yang warna kuning. Ya. Itu kisah tadi bisa Anda temukan salah satunya di halaman 47 sebelah kiri posisinya. Paragraf ketiga bari 1 sampai dengan 7. Ya. Kata beliau, sahabat itu dibalik segala kesibukannya Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab. Itu masih sempat menunaikan qiyamnya sampai khatam Quran bahkan. Jadi biasa. Nah dari kesimpulan ini, para ulama memberikan pendapat kepada kita, sunnahnya dalam sholat qiyam itu hendaknya memperpanjang bacaan ayatnya. Perbanyak. Perbanyak. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Di sunnah yang kedua, sifat sholatnya, perbanyak atau perpanjang bacaan ayat. Ya. Misal Anda yang sebelum Ramadan, ya, bacaan sering sholat malam, tapi kadang cuma juz amma aja, kan? Kadang-kadang ada sementara orang yang paling amma dia. Aqul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, macam-macam. Ah, Ramadan tambah. Anda naikkan. Ya. Naik ke al-insyirah, al-duha, al-ghasyah, supaya pahala kembali berlimpah. Semakin banyak. Ya. Ini kalau bisa setiap ada kebaikan ada buruk. Ya. Saya mau tanya begini. Masih ingat bahasan kita dulu? Kalau kita baca Quran, satu hurufnya berapa pahalanya? 10, ya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari Al-Qur'an, dia bisa mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Anda bacakan alif lam mim 3 huruf dapat 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan, ingat betul ya catatan ini. Saat Ramadan, ketentuan ini tidak berlaku. Saya ulang, ketentuan ini tidak berlaku. Yang berlaku hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi Allah langsung yang menyampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di Al-Bukhari, Al-Bukhari nomor hadis 1793, hadis Muslim nomor hadis 1151, di Ibnu Majah nomor hadis 1638. Saya bacakan hadisnya. Qala Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, saya langsung ke ujungnya, ke intinya, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu tunaikan dengan benar karenaku, kata Nabi, kata Allah, ya, karenaku. Jadi untuk Allah saja. Ya, jangan cuma formalitas, ya. Yang lain puasa, Anda ikut puasa, yang penting tahan lapar, tahan haus, itu kurang tepat. Ya. Kata Allah, tunaikan puasa untukku wa ana ajzi bihi. Maka setiap engkau melakukan kebaikan dalam puasa itu, saya akan langsung memberikan pahalanya. Kalau hari biasa malaikat tulis, siapkan pahala. Ramadan tidak. Allah yang langsung berikan. Dan minimalnya, perhatikan, minimalnya, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan yang dilakukan saat Ramadan itu, Anda bisa mendapatkan 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Anda baca ayat Quran misalnya, maaf tadi alif lam mim, biasa 30, Ramadan kali 10 lagi. Satu hurufnya 100 kebaikan. Ya. Maka rugilah orang, sekiranya, maaf ya, hanya sekedar mencukupkan pada bacaan yang sedikit, tidak diperbanyak. Termasuk bacaan di luar sholatnya. Ayo, Anda mesti punya target ya. Mesti punya target. Di sehari, mesti baca berapa ayat, kemana sedekahnya, apa yang mau dikerjakan kebaikannya. Ayo, keluarkan. Ya. Baik, jadi, perbanyak ayat sekiranya untuk bisa memperbanyak pahala kebaikan. Termasuk cari imam yang baik-baik. Ya. Biasanya yang singkat-singkat, di weekend, Sabtu, Ahad, cobalah Anda cari imam yang sekiranya misal bisa satu juz, ya, atau minimal setengah juz, sesuai dengan kadar kemampuan. Ya. Berita baiknya dari Nabi, innama ju'idal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmum. Ya. Faqira'atul imam, qira'atul makmum. Di, yang dibacakan oleh imam, makmum mendapati bagian dari bacaannya, termasuk pahalanya.